di dhuwur ambune, mulayang megelut ngajak bintang, penumang yang di kuping beline, rikala ading yang batang sayang, tan bina ratelan kamajaya. Rumaket tan sida kepala san, adi setata ada di sampinge, ngecapin manis megagela. Lota kekang debuin kepala san, medandan tangan alene acapan, iyan sabat arepin bakannya, antos bakat ipiade paling paling melang.